terbang bersamamu menembus awan yang gelap. Ku percaya akan janjimu, firmanmu selamanya akan selalu besertaku, dan kau kan membawaku terus naik, takkan pernah turun. Ajarku untuk dapat mengenal hatimu, ajarku untuk lebih haus akan firmanmu. Meski ku harus tinggalkan cara hidupku yang lama, ku kan terbang berlalu.